kau kulupakan. Bukan satu kesalahan kulakukan. Mungkin takdir kita sudah suratan. Cinta terhenti di tengah jalan. Maafkan atas kesilapanku. Membuat hatimu ragu tak menentu. Sekian lama ku gantungkan harapan. Bimbang kecewa yang kau rasakan. Maafkan khilafku, maafkanlah sayang. Sudah sepantasnya diriku kau salahkan. Karena hatiku hanyut dalam lamunan. Ku coba untuk bisa ku pertahankan. Tapi tak mampu untuk ku lupakan. Mungkin bagiku sudah suratan dengan kesalahan yang telah kulakukan. Sadar di akhir waktu, sesal dalam hatiku. Maafkanlah aku, tak hargai cintamu. Atas kesilapanku membuat hatimu ragu tak menentu. Sekian lama ku gantungkan harapan. Bimbang kecewa yang kau rasakan. Mungkin diriku ini sudah suratan. Maafkan khilafku, maafkanlah sayang. Sudah sepantasnya diriku kau salahkan. Karena hatiku hanyut dalam lamunan. Ku coba untuk bisa ku pertahankan. Tapi tak mampu untuk ku lupakan. Mungkin bagiku ini sudah suratan dengan kesalahan yang telah kulakukan. Sadar di akhir waktu, sesal dalam hatiku. Maafkanlah aku, tak hargai cintamu. Sadar di akhir waktu, sesal dalam hatiku. Maafkanlah aku, tak hargai cintamu.